bisaratil qososil muttasilati bil jinni wal afariti. Atau ibu ayah menampilkan cerita-cerita yang sehubungan dengan jin dan ifrit, tidak boleh. Ya, ini membawa kecilnya hati. Sementara anak tidak tahu apa itu jin. Ya, bisa kita menjelaskan dengan jin, tapi jangan sampai kamu jangan diam sendiri di rumah nanti jin ifrit mengganggu kepadamu. Jangan. Au bidala ilil ummi al mufriti wa qalaqiha azzaiti ala walidia. Atau dengan penunjukan-penunjukan ibu yang terlalu melampaui batas sehingga menggoncangkan terhadap anak. Jangan sampai. Wa kullu dzalika mimma yanbahi tajannubuhu min qibalil ummi wa taqwiyatul imani billahi fi nafsi tifli. Semua tadi seharusnya ibu menjauhkan cerita-cerita tersebut kepada anak demi untuk menguatkan imannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam masalah takut ini perlu kita beri garis, perlu kita jelaskan kepada anak. Pertama, jika anak berbuat kemaksiatan, maka kita harus menanamkan rasa takut dia kepada siksaan Allah. Dan menanamkan rasa takut dia kepada siksaan Allah tidak membawa kepada kecilnya hati. Tidak membawa kepada pesimis. Tidak membawa kepada minder, tapi membawa peningkatan amal. Yang kedua, kita harus menanamkan rasa takut terhadap perbuatan dia yang kurang baik. Umpama ada makhluk-makhluk yang jahat, makhluk-makhluk yang menakutkan seperti harimau, seperti ular. Jangan sampai anak kita kita didik, dekati saja tidak apa-apa, Allah bersama kita. Keliru. Niatnya bagus, ucapan itu bagus, tapi apakah mungkin anak ini melawan binatang buas itu? Nah, jelas tidak. Jadi kita menanamkan, nah, kalau ada binatang buas jangan didekati. Nah, nanti bisa menggigit. Dan insya Allah penanaman perasaan ini tidak akan membawa jiwa anak menjadi pesimis untuk menghadapi makhluk yang lain. Hanya khusus kepada makhluk itu saja. Seperti listrik. Hati-hati ya, jangan main-main lampu itu nanti kesetrum. Itu bagus. Ya. Sebab nanti kalau kena betul, itu bisa membawa satu kehancuran. Ya. Kemudian yang ketiga, akhwat rahimakumullah. Jadi dalam masalah takut yang ketiga ini yang dilarang. Menakut-nakuti anak ya, dengan jalan menakutkan dengan makhluk halus. Ya, jangan pergi ke sana, temanmu kemarin ketempelan jin, haram hukumnya. Ya, kamu jangan datang ke rumah itu, nanti kamu seperti temanmu kemarin sakit, tidak boleh. Ini ada perasaan urusan gaib yang mestinya takut itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau perlu anak ini ditanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala lebih daripada penjelasan takut mereka ini kepada makhluk-makhluk yang membahayakan tadi. Selanjutnya, wa amma syu'uru bin nafsi. Adapun perasaan minder. Fahuwa minad dawahirin nafsiyal khatirati allati tajibu mu'alajatuha qabla istifhaliha fi nafsil waladi. Adapun perasaan minder ini merupakan satu bagian dari penampakan jiwa, kerjanya jiwa yang sangat bahaya sekali. Yang mana ibu harus mengobatinya, ayah harus mengobatinya sebelum terjadi atau menjangkit perasaan anak ini minder. Bagaimana caranya? Wadzalika bimu'alajati asbabiyah. Yang demikian itu dengan mencari sebab-sebabnya. Mengapa anak saya ini minder? Mislu tahkir. Misalnya merasa hina. Umpamanya kita punya anak. Kecerdasannya lain dengan anak-anak kita yang lain. Jangan sampai kita pojokkan anak ini. Perlu kita bawa kepada keberanian. Perlu kita berikan semangat. Tidak apa-apa kamu sekarang kalah dengan kakakmu. Kalah dengan adikmu. Siapa tahu kalau Allah memberikan hidayah besok hari. Wong Allah maha kuasa. Kita berikan satu kabar gembira. Cobalah kita memberanikan diri datang ke sini. Ayo dengan ibu, ayo dengan ayah. Ya, ini nampaknya untuk menghilangkan rasa minder. Ya, biasanya rasa minder ini ada sebab dia merasa hina. Dia merasa tidak bisa bicara. Dia merasa tidak bisa bergaul. Dia merasa kurang terampil ilmunya. Nah ini kita bisa memerangi dengan berusaha setiap hari, setiap saat menampilkan anak kita ini di hadapan temannya. Wal ihana dan merasa hina. Ini juga penyebab minder. Harus kita hilangkan. Wasukhriyati dan merasa dia ini dihina. Wal mufadalah dan merasa yang lain itu diutamakan. Bainal auladi antara anak-anaknya yang lain. Wa khairi dalika dan lain daripada itu. Minal akwali wal af'ali. Dari beberapa perkataan dan perbuatan. Wa khosotan dan lebih-lebih atau khususnya. Iza takarroro dalika bisa kelin malkudin. Apabila terulang yang demikian itu dalam bentuk pengamatan anak. Wa tatimul mu'alajatu. Dan bisa terpenuhi pengobatan penyakit itu. Bittiba'i ta'alimil islami. Yaitu dengan memberikan pengajaran-pengajaran Islam fi ikramin nafsil basariyati di dalam memuliakan jiwa manusia wa ta'amuli ma'ha dan melakukan bersamanya bil adli secara adil wal musawah dan sama atau rata. Kesimpulannya akhwat rahimakumullah, jadi dalam masalah minder kecil hati, hina diri ini kadang-kadang menjangkit tidak saja kepada anak, bahkan kadang-kadang kepada orang tua. Disebabkan minder ini tadi sudah dijelaskan, karena dia merasa hina, merasa bodoh sendiri, merasa tidak bisa, merasa yang lain itu lebih pinter. Perasaan ini ada pada manusia. Tapi bagaimana cara menghancurkannya, cara menghapuskannya, cara menghilangkannya? Yaitu kita beri nasihat anak ini. Kita beri keluarga. Begini hai anakku. Ingat Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak memuliakan seorang itu karena kecerdasannya. Karena terampilnya. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan itu karena keimanan seseorang ini. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian ini adalah orang yang paling takwa. Walaupun kita belum bisa membaca, belum bisa menghafalkan seperti temanmu yang lain, seperti saudaramu yang lain, tapi kalau kamu tekun beribadah, tekun belajar, Allah subhanahu wa ta'ala menilai engkaulah manusia yang mulia. Sekalipun urusan lahiriah, zahiriahnya temanmu lebih baik, tapi Allah maha meneliti. Ya, inna akramakum indallahi atqakum. Ini di dalam surat Al-Hujurat ayat mungkin sebelum terakhir gitu ya. Ya lupa tadi. Ya. Jadi kemuliaan seseorang itu bukan pada jasadnya, bukan kepada tingginya ilmu, bukan kepada baiknya apa itu penampilan, tetapi kepada dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segi imannya, ya, dalam segi takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bisa dicatat surat Al-Hujurat ayat nomor 12. Keliru-keliru. Ayat nomor 13 ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi kamu, sesungguhnya yang paling mulia kalian ini di sisi Allah adalah orang yang paling takwa, orang yang paling iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Hujurat ayat nomor 13. Insyaallah keluarga kita, saudara kita, adik kita, anak kita kalau diberi wawasan yang semacam ini akan berkurang rasa perasaan minder tersebut. Kemudian yang kedua, akhwat perlu diperhatikan, untuk menghilangkan rasa perasaan minder, jangan sekali-kali kita pilih kasih terhadap saudara kita, terutama kepada anak kita. Kalau memberi hendaknya adil, ya. Kalau diajak pergi hendaknya bergiliran, nanti si dia diajak pergi. Satu saat yang lain perlu anaknya yang lain diajak pergi, ya. Jadi tidak satu saja yang diajak pergi. Pemberian hendaknya adil, hendaknya musawat, ya. Memberikan rasa penghormatan hendaknya sama. memarahi karena akhlaknya kurang bagus, hendaknya sama. Jangan sampai karena kakaknya saja enggak merengkel dimarahi terus, kemudian adiknya kalau keliru dipuji terus, tidak boleh. Ini membawa mindernya perasaan anak. Ini untuk jalan yang kedua. Kemudian jalan pertama tadi, kita tanamkan kepada anak bahwa Allah menilai kemuliaan seorang itu ditinjau takwa, bukan ditinjau dari keberhasilan tertentu. Selanjutnya akhwat, Rabi'an, yang nomor 4. Pendidikan apa? At-tarbiyatul ijtima'iyatu. Pendidikan kemasyarakatan. Pendidikan pergaulan. Wahiyya ta'dibul walad, yaitu memberi kesopanan terhadap anak. Dzakaron kana au unsa, baik itu laki-laki maupun perempuan. Mundus sihori, sejak kecil, bagaimana anak ini diberi kesopanan apa? Halat tahalluki bil akhlakil ijtima'iyatil islamiyah, supaya memiliki akhlak kemasyarakatan secara Islam. Mengapa perlu dididik kemasyarakatan? Karena anak nanti akan bergaul. Anak akan ketemu dengan ustadznya, anak ketemu dengan tamu, anak ketemu dengan orang tua, anak ketemu dengan saudaranya. Wahadan nau'u, jenis ini minat tarbiyati min ahamil mas'uliyati fi i'dadin nasiati. Jenis ini merupakan pendidikan yang paling utama tentang tanggung jawab untuk mempersiapkan generasi, mempersiapkan nasiah kader. Wayal jami'u likulil fadha'il sabiqati min anwa'it tarbiyati. Ya, sebab pendidikan kemasyarakatan ini akan mencakup al-jami', mencakup semua keutamaan-keutamaan yang lalu dari macam-macam pendidikan yang sudah dijelaskan tadi. Wa fiha tadharul atharu likulli ma sabaqah. Dan dengan adanya pendidikan masyarakat ini akan nampak kesan-kesan pendidikan yang sudah diajarkan tadi. Jadi pendidikan ijtima'iyah, pergaulan, ini akan terwujud baik kalau memang pendidikan akhlak, pendidikan kejiwaan, pendidikan keimanan yang pertama tadi bisa terlaksana dengan bagus. Maka akan mewujudkan pendidikan ijtima'iyah yang islamiyah pula. Wa tarbiyatul ijtima'iyatu murtabitatun bitarbiyatin nafsiyah. Pendidikan kemasyarakatan ini selalu berkaitan, berhubungan dengan pendidikan jiwa. Ya, jadi manusia bisa bergaul, anak bisa bergaul, karena jiwa ini terlatih bagus, terlatih berani, tidak minder. Haisutu jadu nukotu iltiqoi bainahuma. Sekiranya dapat terwujud, ya, didapati titik-titik pertemuan antara dua pendidikan ini, yaitu pendidikan kemasyarakatan, pergaulan, dan pendidikan kejiwaan. Kalau anak itu minder, biasanya tidak mau bergaul. Tapi kalau anak itu mau bergaul, berarti jiwanya sehat. Jiwanya tertanam sifat saja'ah, sifat jur'ah. Wa khosotan litilkal awamilil nafsiyah dzatit tabi'il ijtimai, khususnya dalam yaitu peranan-peranan jiwa, punya hal-hal yang menyangkut masalah tabiat kemasyarakatan. Jadi maknanya hubungannya jiwa ini erat sekali dengan hubungan pergaulan. Mislu at-taqwa, ya, tertanam rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ditanamkan. Kamu bisa bergaul dengan temanmu. Kamu bisa bergaul dengan adikmu. Kamu bisa bergaul dengan kakakmu. Tetapi ingat bahwa perasaan takwa, bahwa kita bergaul ini didasari takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal ukhuwah war rahmah. Ya. Dalam masalah kehidupan pergaulan ini harus didasari persaudaraan. Hei anakku, nanti kalau ketemu temanmu, timbulkan rasa persaudaraan. Jangan menghina temanmu. Kalau temanmu dihina oleh temanmu yang lain, maka peringatkan, kita ini adalah saudara. jangan sampai mencaci, jangan sampai meninggalkan temanmu itu saudaramu. Warohmah dan rasa belas kasihan ditanamkan di tengah-tengah bergaul ini, rasa kasihan terhadap temannya, rasa kasihan terhadap adiknya. Kasihan kalau makananmu itu kamu makan sendiri, adikmu nanti kan menangis. Bagaimana perasaanmu kalau kakakmu makan kemudian kamu tidak diberi? Supaya ada sifat rahmat, kasihan terhadap saudaranya, kasihan kepada temannya. Wal isari, dan supaya supel, jangan sampai menyendiri. Ya, wal afwi, dan supaya mempunyai perasaan pemaaf. Ya. Jadi bergaul, pergaulan anak kita dengan yang lain atau saudara kita dengan yang lain ini harus ditanamkan pertama takwa, yang kedua ukhuwah, yang nomor tiga rahmah, yang nomor empat isar, nomor lima adalah al-afu. Bagaimana dalilnya? Ada dalilnya. Kalau masalah pergaulan itu harus didasari dengan takwa. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam satu ayat memberikan penjelasan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini lupa ini suratnya ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang yang beriman. Ali Imran, ya nanti bisa dicari sendiri. 102 ya, Ali Imran 102. Hei orang yang beriman, takutlah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Bergaul atau tidak, kamu harus takut kepada Allah. Ini dalil masalah takwa. Kemudian dalil ukhuwah, diterangkan kepada anak kita, hei anakku, orang mukmin itu saudara. Innamal mukminuna ikhwatun. Fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Surat Al-Hujurat, mungkin di antara 9 ya, ke atas gitu ya. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Hai anakku, Allah berfirman bahwasanya orang mukmin itu bersaudara. Nah, orang mukmin itu bersaudara, ya. Ya, yang pertama tadi betul ayat nomor 102. Kemudian untuk berikutnya surat Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwatun, itu surat Al-Hujurat ayat nomor 10. Ya, ditanamkan kepada anak, "Hei anakku, nanti kamu kan bergaul dengan temanmu. Temanmu itu saudaramu, tidak boleh kamu mendoliminya. Ingat kalau saudaramu kelahi dengan saudaramu yang lain, fa aslihu baina akhwaikum." Damaikan, jangan kamu memihak salah satu. Dalam suatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unsur ahaka dzaliman au madzluman. Tolonglah saudaramu yang mendzalimi, tolonglah saudaramu yang didzalimi. Ya, ditanamkan perasaan ini terhadap anak. Ditanamkan perasaan ini kepada anak biar dia ini bisa bermujtama, bisa bergaul secara Islami. Kemudian ar-rahmah, ditanamkan rasa rahmah. Dalam suatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yarham la yurham. Ya, insyaallah hadisnya masyhur riwayat Muslim. Man la yarham la yurham. Hei anakku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang tidak mau merahmati, berkasih sayang terhadap saudaranya, maka kamu tidak akan dirahmati. Kamu tidak akan disayangi. Kalau kamu ingin mendapatkan kesayangan oleh saudaramu, sayangilah saudaramu. Kalau kamu ingin ingin diberi sesuatu oleh saudaramu, maka berilah saudaramu. Kalau kamu ingin ditolong oleh saudaramu, maka tolonglah saudaramu. Man la yarham la yurham. Kemudian masalah afun, ya. Masalah afun ini bisa dilihat dalam suatu ayat firman Allah Subhanahu wa taala, wal kadziminal ghaidha wal afina 'anil nas, ya. Insyaallah saya cari dulu ini, wal kadziminal ghaidha wal afina 'anil nas, termasuk ciri-ciri orang yang muslim yang sebenarnya, yaitu yang bisa menahan marah dan suka memaafkan, ya. Ali Imran ayat nomor 134. Ali Imran nomor 134 ya. Ali Imran 134. Naam. Ya, saya baca. Mulai 133 dan 134. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Cepat-cepatlah kau untuk mencari pemaafan dari Tuhanmu. Wa jannatin ardhuha samawati wal ardh. Dan cepat-cepatlah mencari surga yang luasnya seperti luas langit dan bumi. Dijanjikan surga itu untuk orang yang takwa. Bagaimana sifat orang yang takwa itu? Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wadh-dharra, yaitu orang yang mau infak pada waktu dalam keadaan sirri, pada waktu dalam keadaan lapang dan pada waktu dalam keadaan sempit. Kemudian sifat orang yang takwa lagi, wal kadziminal ghaidha, selalu menahan marah. Wal afina 'anil nas, selalu memaafkan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah itu senang mencintai orang-orang yang berbuat baik. Ali Imran 133 134. Jadi anak akhwat perlu ditanamkan perasaan itu. Jadi terasa bahwa yang memberi nasihat itu bukan orang tuanya. Supaya merasakan, oh iya, yang memberi nasihat ini Allah, nyatanya ibu saya membacakan ayat ini. Ayah saya membacakan ayat ini. Tatkala kelahi dengan saudaranya, bagaimana kita ya anak? Kalau kita sedang tahu saudara kita kelahi, kita harus mengislah. Kita harus mendamaikan, surat Al-Hujurat tadi. Fa'aslihu bainahuma. Kemudian kita harus menasihati saudara kita yang disakiti, kita hendaknya jangan marah. Hendaknya sabar. Wa tawasaw bisabri. Ya, surat Al-Asr, wa tawasaw bisabri. Kemudian dalam surat Ali Imran tadi, kita wahai saudaraku, wahai anakku, harus banyak memaafkan. Andaikan temanmu mencubit dirimu, andaikan melempar dengan batu kecil, maafkan saudaramu. Maafkan saudaramu. Orang yang dimaafkan kesalahannya, masya Allah, ada satu kegembiraan tertentu. Dengan demikian terwujud ijtimaiyah, pergaulan yang baik. Tanamkan bahwa kita umat Islam, umat yang tidak selalu marah, umat yang selalu memaafkan. Satu contoh, kemarin saya datang dari Semarang, ini kain baju anak saya ini hilang gitu, yang meletakkan ini kondektornya. Pak, diletakkan di belakang saja ya, biar anaknya bisa dibangku. Ya, saya bilang gitu. Berisi kitab yang lain. Ya. Sudah, saat hilang, dia merasa menyesal sekali kondektur ini. Maaf Pak ya, iya, gimana? Barang apa saja yang hilang, ya saya sebutkan yang hilang ini. Pada waktu saya turun dari bis, dia mencari terus itu. Gimana Pak, apa saya perlu ganti? Ini anaknya kan kasihan, pakaiannya apa perlu saya berikan? Oh tidak, ini sudah takdir, mudah-mudahan misal lagi tidak terjadi demikian. Nah, satu contoh memberikan akhlak yang bagus. Ya. Kita merasa rugi namun memberikan satu jawaban yang baik, nanti akan tumbuh dalam pemikiran mereka ya, bahwa orang Islam punya suluk yang baik. Orang Islam suka memaafkan. Orang Islam tahu bahwa dirinya lebih baik dirugikan daripada merugikannya. Bukan berarti kita minta dirugikan. Kita tahu orang ini tidak sengaja menghilangkan barang orang. Kita tahu bahwa orang ini berbuat jahat, mungkin keliru. Nah, dalam hal yang demikian ini insya Allah akan terwujud ukhuwah yang baik. Nah, kehidupan masyarakat yang semacam ini perlu kita latih diri kita, orang tua dengan tetangga. Satu saat mungkin orang tetangga ini pinjam apa kepada kita, terlambat mengembalikan, kita jangan sampai marah. Walaupun kita disakiti oleh tetangga, tunjukkan, sebab anak akan selalu nguping mendengar suara mendengar suara ayah. Oh, ayah saya barangnya dipinjam lalu dia kembalikan, kok marah begitu ya? Mungkin dia akan meniru karena orang tua kudua contoh bagi anaknya. Ila ghairi dzalika minal awamir. Masih banyak lagi selain daripada itu. Wa yuzafu ila dzalika, dan ditambahkan lagi daripada itu, mura'atu hukukul akhirin ala hasbil qurba wasuhba awasuhbati wal fadli wasinni wal jiwar. Anak harus dipelihara muro'ah, dipelihara hak-hak asasi orang lain, hak-hak muslim, tentunya menurut kondisi yang ada, bagaimana hak keluarga dengan dirinya, bagaimana hak dia dengan temannya, bagaimana kepada orang yang lebih mulia, bagaimana kepada orang yang lebih tua, bagaimana kepada tetangga. Ini harus ditanamkan kepada anak. Tentunya membutuhkan waktu bertahun-tahun. Tidak bisa semuanya ini langsung kita sampaikan kepada anak sebagaimana kita menyampaikan ngaji pada sore ini. Tetapi kita perlu membaca kembali buku ini. Berulang-ulang dibaca, barangkali ada kekurangan, kita bisa mengoreksi diri kita, membenahi diri kita dengan membaca kitab ini sendiri. Ya. Jadi pendidikan istimaiyah atau pergaulan ini penting. Sebab inilah yang nanti mewujudkan al-istimaiyah, kemasyarakatan secara Islamiyah. Terwujud muslim muttaqi. Orang Islam yang takut kepada Allah. Muslim bil mu'ahad. Muslim yang punya persaudaraan. Wa min ahammi anasiri tarbiyatil istimaiyati. Di antara unsur-unsur yang paling pokok untuk menekankan pendidikan kemasyarakatan ini, ta'limul awlati wa ta'widihim wa ta'widuhum ala adabis salami. Membiasakan anak, mengajar anak, menyertai anak supaya anak ini diajar tentang adab salam. Nanti kalau ada tamu, bagaimana kalau tamu itu salam, bagaimana anak menjawabnya? Mungkin sekali dua kali malu. Ya malu itu kita perangi tadi, pelan-pelan. Iya tadi belum malu, sekarang coba, insya Allah nanti kan tidak malu. Coba, gimana salamnya? Wa hiya tahiyatul Islam. Dan ini adalah tahiyat Islam, penghormatan Islam, mendoakan saudaranya. Ya, pulang dari sekolah nanti bagaimana masuk pintu? Maksudnya tidak salam, diingatkan. Loh tadi apa? Anakku lupa ya, kok gak menyampaikan salam. Jangan dibentak. Kesalahan dia tunjukkan dengan cara bagaimana supaya mereka menyadari dia keliru tapi tidak merasa dimarahi. Jangan dibentak. Kamu kan sudah saya nasihati kan berapa kali orang tuamu menasihati kamu, di mana kupingmu itu? Enggak boleh. Ya. Di mana telingamu itu, apa tertutup telingamu, jangan. Apa anakku tadi lupa ya, kok gak salam. Lain itu pendidikannya. Ada bersalam ditanamkan kepada anak. Sekali dia tidak mau, mungkin dua kali, tiga kali. Ingat, tidak semuanya pendidikan yang hak bisa diterima oleh anak. Mungkin kita mengajar sekali dua kali tidak terpenuhi, mungkin ketiga empat kalinya. Kemudian wa adabul istidzan. Cara minta izin masuk. Cara minta izin. Ya, saya minta maaf tadi ya. Apa itu saya kira sudah dengar. Ya, tidak minta izin dulu ya, namanya orang khilaf. Ya. Adabul istidzan. Minta izin. Nanti anakku kalau masuk, ya salam dulu kalau sudah salam. Ya, boleh masuk apa tidak? Boleh masuk apa tidak? Dan bagaimana anakku kalau kita memasuk rumah, apakah boleh menghadap ke pintu? Ataukah harus kita menjauh daripada pintu itu dulu sehingga mereka siap-siap dulu untuk menata aurat yang ada di dalam rumah itu? Ini ditanamkan kepada anak. Dan kita perlu murafaqah, perlu menemani anak kita. Satu saat kita ajak bertamu, ayo salam dulu nak. Nah sekarang sudah dijawab, kita sekarang di mana? Di depan pintu apa di samping pintu? Adabul istidzan. Satu saat kita bawakan firman Allah Subhanahu wa taala tentang cara minta izin. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta izin? Nah, tentunya berarti dan bapak atau ab harus mempelajari adabul istidzan terlebih dahulu sebelum melatih anak untuk istidzan. Berarti kan lebih tambah ilmunya. Ab tambah ilmunya. Kan terbentuk ini satu kemasyarakatan yang baik. Kemudian wa adabul majlisi wal khatisi. bagaimana adab duduk-duduk dengan tamu, duduk dengan orang banyak, bagaimana adab berbicara. Kita sampaikan walaupun belum diterima. Ya, ini nanti kalau ada tamu tidak boleh mendahului bicara dulu. Kalau duduk yang baik, ya. Kalau lewat jangan sembarangan saja. Lihat ini ada orang tua, ini ada bagaimana apa izin dulu kalau mau keluar. Diberi penjelasan ini. Dan ini lama memang waktunya. Ya. Kemudian wa ada butahniyah, wa takziah. Diajar anak ini bagaimana cara terima tamu. Ya. Bagaimana cara menyambut tamu. Wa takziah. Dan bagaimana caranya kita ini takziah kepada saudara kita yang kesusahan. Wa ada bil atosi. Dan sopan santun masalah bersin. Ya. Kalau nanti anakku ini bersin, membaca apa ya? Kadang-kadang pada waktu diulang dia bisa. Tapi praktek pas dia bersin lupa. Tidak sedikit ini bukan anak saja, orang tua kadang-kadang begitu. Diingatkan dikala lupa itu. Loh, tadi kok saya belum mendengar membacanya ya? Oh ya alhamdulillah, kita jawab yarhamukallah. Bagaimana anakku menjawabnya? Yahdikumullah wa yuslih balakum. Nah, ini tentunya membutuhkan waktu yang cukup panjang. Perlu ibu duduk dengan anak.